Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di siang hari ini, yaitu syarh sunnah lil imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang makna adribul darbul amsal, yang itu digunakan untuk memahami dari sifat-sifat Allah, ya, adalah sesuatu yang telah kita rinci ketika tujuannya adalah untuk menafikan sifat-sifat Allah ataukah mentakwil dari sifat-sifat Allah, maka ini merupakan sesuatu yang terlarang dan tidak dibenarkan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa qawluhu wa la tattabi fihima al-ahwa, jangan kalian mengikuti, ya, hawa nafsu kalian. Waqad dzakar waqad sabaqa dzikru ma'nal ittiba'il hawa, dan telah kita sebutkan penyebutan makna dari ittiba'il hawa itu. Apa itu? Wa huwa annahul mail ila khilafil haqq, yaitu condongnya seseorang kepada sesuatu yang menyelisih dari kebenaran. Wa taqaddam dzikrul adillah annahyu anhu, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalil yang menunjukkan akan larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Ilamul Muwaqqi'in, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in fi kalam ya qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastamta'tum bi khilaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khilaqihim wa khudtum kalladhi khadu, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati, ya, bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Tep, disebutkan oleh beliau rahimahullah, wal maqsudu annahu subhana jam'a bainal istimta ya bil khilaq. Maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara istimta bi khilaqi, yaitu mereka menikmati bagian mereka, ya, wa bainal khaut, ya, antara masuk-masuk atau memperdalami hal-hal yang batil, ya, li'anna fasadad din, karena rusaknya agama seseorang, imma ayaqa bil itiqadil batil, apakah dia memiliki keyakinan kebatilan, wa takallam bihi wa wal khaut, dan dia berbicara dengan kebatilan itu. Ya, ada orang-orang yang mereka memiliki keyakinan batil tetapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika keyakinan yang ada dalam kalbunya dari kebatilan tersebut dia sebarkan, dia sampaikan, dia bicarakan, ya, dia jadikan sebagai i'tiqad yang dia meyakini orang lain dengan keyakinannya, maka kerusakan itu akan menjadi besar. Walaupun poin yang pertama, ketika dia meyakini sebuah kebatilan, bukanlah itu bukan sebuah kerusakan, tapi itu adalah bagi awal daripada kehancuran seseorang. Ya, terlebih seseorang ketika dia telah meyakini sesuatu, maka dia pasti akan menyebarkan sesuatu tersebut. Dia akan ingin orang lain memiliki pemikiran sama seperti pemikirannya. Taib, tetapi itulah awal daripada sebuah kerusakan. Au yaqafil amal bi khilafil haq was sawab, atau dia terjatuh kepada sebuah amalan yang menyelisih kebenaran, ya, ataukah menyelisih dari hak al-haq itu sendiri. Wawal istimta bi khilaf fal awal al bidah. Ya, yang pertama kata Syekh rahimahullahu taala, al istimta bil khilaf, ya, dia menikmati dari khilaf itu, itu maksudnya adalah dia menikmati kebid'ahan. Adapun makna yang kedua, itiba'ul hawa. Tep, bagusnya saya baca surat At-Taubah ayat ke-69 secara sempurna, ya. Karena ayat yang kita yang dinukilkan oleh Syekh di sini adalah nukilan potongan dari ayat At-Taubah ayat ke-69. Allah mengatakan, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa akthar amwala wa aulada fastamta'u bikhilaqihim." Taib, keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagian kamu, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya menikmati bagiannya dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itulah amalannya terjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berbicara kepada orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin yang ada di zaman diturunkan ayat ini. Ya, nah, apa yang kalian nikmati hari ini dari hawa nafsu kalian mengingkari kebatilan, ya, mengingkari al-haq yang dibawa oleh Rasulullah, mengingkari ketauhidan, mengingkari untuk beriman kepada Allah dan Rasul, dikarenakan kedudukan mereka, harta yang mereka miliki. Nah, sesuatu itu telah dimiliki orang-orang sebelum kalian, yang mereka sebenarnya lebih kuat dibandingkan kalian. Mereka sebenarnya hartanya lebih banyak daripada kalian, tetapi mereka hancur. Iya, mereka tidak memiliki kekuatan dengan apa yang mereka nikmati dari kebatilan tersebut dan masuk-masuk di atas kebatilan. Apa yang kalian mau sombongkan sementara kekuatan kalian tidak seperti kuatnya mereka? Apa yang mau kalian angkuhkan sementara harta kalian tidak sebanyak harta mereka, dan mereka pun yang lebih kuat dari kalian itu hancur semuanya. Jelas ya? Makna daripada ayat, jadi Allah sini menggandengkan antara kebatilan yang dibawa oleh musyrikin yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan munafiknya, ya, dengan kondisi orang-orang musyrikin sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi al-istimta' bil khilaq itu adalah pertama adalah kebid'ahan, yang kedua adalah itiba'ul hawa. Baik, jadi sesuatu yang dia yakini dalam kalbunya itu adalah kebid'ahan itu sendiri. Kemudian dia menyebarkan itu kepada orang lain, itu merupakan bagian dari itiba'ul hawa. Wa hadhani huma aslun kullu syarrin wa fitnatin wa bala'in. Wa bihima kudzibat rasul wa usyir rabb. Dan dua perkara ini, apa itu? Al-bid'ah dan itiba'ul hawa adalah asal daripada segala kejelekan, asal daripada fitnah, dan asal daripada bala. Wabihima kudzibat rasul, dan dikarenakan kedua itulah, ya, didustainya rasul. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak diri mereka sendiri. Tetapi karena kebid'ahan dan hawa nafsu yang ada pada diri mereka, inilah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana mungkin kita pernah cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, atau beliau hijrah ke kota Madinah dari Mekah, ada orang-orang Yahudi yang mereka telah membaca di dalam Taurat akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akan hijrah ke kota mereka dari kota Mekah. Ilmu itu semuanya sudah difahami, tidak ada yang tersembunyi dari kejelasan, ya, akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Rasulullah tiba di kota Madinah, orang-orang di antaranya disebutkan ada dua Yahudi yang berdialog. Dia berkata, "Wahu, apakah betul itu Muhammad yang dikhabarkan dalam kitab At-Taurat? Kemudian Yahudi tersebut berkata, iya. Ya, saya pastikan dia adalah Rasulullah atau Muhammad yang telah dikhabarkan dalam kitab Taurat. Kemudian bagaimana kondisi kita sekarang? Kata laki-laki Yahudi ini, sesungguhnya telah tertanam ke dalam hatiku kebencian kepada laki-laki ini. Ya, apa sebab kebencian orang-orang Yahudi kepada Rasulullah? Karena orang Yahudi mereka adalah orang yang sangat membanggakan ya keturunan mereka. Mereka sangat membanggakan ya tanah air mereka. Mereka sangat memiliki sifat asabiyah. Yang mana nabi-nabi semua diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Ishak. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Ini diantara hawa nafsu yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudian mereka mendustai Rasul. Wa usiya Rabb, ketika dia mendustai Rasulullah, otomatis dia apa? Bermaksiat kepada Allah. Allah yang telah mengkhabarkan dalam kitab Taurat akan kehadirannya Rasulullah di kota mereka. Tetapi karena hawa nafsu lebih mereka kedepankan, kebid'ahan yang telah menjamur dalam kalbunya, ya, menjadi sebab mereka bermaksiat kepada Rabb. Wadukhilatin nar, dan sebab itu mereka masuk dalam neraka. Antum melihat para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Iblis alaihi laknatullah, ya, dia tahu persis akan nerakanya Allah. Dia tahu persis panasnya nerakanya Allah. Iya, dia tahu. Tetapi subhanallah, panasnya neraka itu menjadi ringan, ya, di dalam kalbu Iblis. Ya, kuatnya syubhat atau syahwat yang ada dalam kalbunya. Dan ini bisa dirasakan oleh setiap para pengikut hawa nafsu. Ya, dan ini bisa ya terjatuh siapapun daripada manusia. Dia tahu dengan dia berbuat dosa, dengan dia berbuat maksiat, ya ini akan ada dampak yang jelek pada dirinya. Atau sesuatu yang akan ada hukumannya. Dia menjual narkoba, ya menjual barang-barang yang terlarang. Dia tahu kalau ketahuan polisi, ini akan dipenjara atau bahkan dia akan dihukum mati. Dia akan ditembak di tempat, tahu dia. Tahu. Ya, sesuatu itu akan bisa mungkin terjadi. Tetapi hawa nafsunya itu lebih mendominasi, hukuman itu menjadi ringan. Tetapi kapan hukuman menjadi ringan? Sebelum hukuman itu terjadi. Namun setelah hukuman terjadi, baru dia menyesal. Makanya, ya dari antara senjatanya iblis waswas khannas, waswas dia menghias-hiasi daripada maksiat tersebut sesuatu yang indah. Kemudian ketika orang berbuat maksiat, maka iblis akan lari. Disitulah dia akan menyesal. Mafhum ya? Tapi orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah, orang-orang yang mereka menjauhkan dirinya dari hawa, ketika dia mendengar ancaman Allah tentang neraka, dia sudah takut, dia sudah khawatir. Dia tidak mau dekat-dekat dengan dosa, dia tidak mau dekat dengan maksiat. Ya, karena dia tertanam dalam kalbunya, bersih hatinya dari hawa nafsu, ya, ngeri dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya dalam perbuatan bid'ah saja, tetapi juga dalam perbuatan maksiat. Iya. Wa halatul uqubah fal awal min jihati syubhat, maka akan dihalalkan baginya uqubah, hukuman dalam neraka. Maka yang awal itu min syati syubhat. Yang pertama, dengan dia berbuat bid'ah itu adalah dari sisi syubhat. Wa tsani ittiba'ul hawa min jihati syahwat. Jelas ya? Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia tahu dampaknya jelek buat dirinya, tetapi itu menjadi ringan karena syahwatnya lebih mendominasi dirinya. Ya, seakan-akan dia siap menanggung apapun daripada resiko. Jelas ya? Jadi syahwat itu lebih luas sifatnya. Syahwat lebih luas. Walihada kana salafu yakulun ihdaru minan nasim fain. Ya, hati-hati kalian dari dua jenis manusia. Ya, sahibu hawa, fitnatu hawa, sahibu dunia, a'jabatu dunia. Yang pertama sahibul hawa, fitnahnya adalah hawanya. hawa nafsunya. Ini harus kita khawatirkan. Ya, orang yang ketika dia sudah memiliki hawa nafsu, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menghalalkan apapun, sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang gamblang, itu tetap dia haramkan karena hawa nafsunya itu lebih mendominasi dalam kalbunya. Dan yang kedua, kata Syekh Sohibud Dunia, ya, pecinta dunia yang dia ta'ajub dengan dunianya, ini juga akan merusak daripada ya hati seseorang, akan merusak agama seseorang. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai pada ucapan beliau, wa katsiran ma yajtama'ani fa qalla man tajidhu fasidul i'tiqad ila wa fasadul mu'taqad yudhar fi amalihi. Sampai ucapan beliau, kebanyakan ya kuakis asiran mayajtama'ani, ya kebanyakan ya orang-orang yang terkumpul padanya dua penyakit, sedikit sekali di antara mereka engkau mendapatkan yang rusak i'tiqadnya, kecuali akan rusak mu'taqadnya juga. Ya, akan nampak itu dari amalannya. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu yang rusak i'tiqadnya dalam hatinya, ya sedikit itu akan tidak terwujud di dalam amalannya. Apa yang tersimpan dalam hatinya dari rusaknya i'tiqad, itu akan nampak dari amalan orang tersebut. Ya, akan nampak dari ucapannya, akan nampak dari perbuatannya. Ya, karena itu, ya semaksimal mungkin seseorang menjauhi dari penyakit asyubhat dan penyakit asyahwat, karena inilah yang menghalangi seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mereka memiliki rasa takut akan keagungan dan kebesaran Rabb-nya, dan kemudian dia menghalangi dirinya dari hawa nafsu, maka merekalah orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua penyakit ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia disembuhkan dengan kita belajar dan menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah jalan di antara jalan-jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan ayatnya apa? Orang yang mereka menahan dirinya dari hawa nafsu, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menahan dirinya dari hawa nafsu? Bagaimana seseorang bisa melawan syahwatnya? Bagaimana seseorang memiliki rasa takut kepada Allah? Jalan yang akan bisa menanamkan diri seorang rasa takut kepada Allah dan bisa menghindarkannya dari hawa nafsu adalah dengan menuntut ilmu agama. Kenapa menuntut ilmu agama? Karena ilmu agama akan mengantarkan seorang dalam surga. Ya, berarti ketika mengantarkan seseorang dalam surga, ya syaratnya terbebaskan dari penyakit syubhat, terbebaskan dari penyakit syahwat. Kan begitu? Nah, penyakit syahwat dan syubhat itulah yang akan bisa diobati dengan ilmu. Bisa difahami sisi pendalilannya antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah, dari sisi mana keterkaitan seseorang mengobati penyakit syubhat dan syahwat dengan cara dia menuntut ilmu agama. Taib, wallahu alam. Bisawab, kita masuk kepada pembahasan yang baru. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullah, wa innama wa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifa wala syarhin wala yuqallima wa kaifa. Ya, hanya saja bentuk membenarkan atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bila kaifa, tidak ditanyakan bagaimananya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Bagaimana turunnya Allah? Ketika dia bertanya bagaimana turunnya Allah, kemudian disitulah akan datang pensyarahan, akan datang penafsiran, akan datang setelahnya ta'wilat, akan datang setelahnya tahrifat. Jelas ya? Nah, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya tidak akan mungkin kita bertanya bagaimana kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu bisa diketahui pertama ketika dia melihat Atau kedua, ada orang yang melihatnya kemudian dia mengkhabarkan kepada kita. Atau ketiga, ada sesuatu yang menyerupai dengan sesuatu yang tidak bisa terlihat tersebut. Maka baru di situ bisa kita kaifiyahkan. Baru di situ kita bisa menyerupakan. Nah, ketika sesuatu itu tidak ada jalan dari tiga hal yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada cara bagi kita untuk kecuali beriman ya sebagaimana datangnya. Jelas, kaifiyah itu boleh ditanya ketika ada sesuatu yang menyerupainya. Itu boleh kita tanya kaifiyahnya. Ya, sekarang saya bertanya sama Mas Anom misalnya. Mas Anom, bagaimana ya danau yang ada di Kyoto itu? Saya bisa tanya. Karena ada yang semisalnya di Aceh, danau juga. Bisa saya tanya, pohon-pohonnya bagaimana? Ada sisi kesamaannya. Ya, ada sesuatu yang serupa dengannya. Nah, ketika tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, maka bagaimana kita mau menanyakan kaifiyahnya? Jelas ya, makanya kata Imam Malik, wa kaifiyatu majhul, kaifiyahnya sifat Allah itu majhul buat kita. Maka ketika dia menanyakan kaifiyahnya, disitulah dia akan mensyarah. Jelas? Itu akan lahir setelahnya syarah. Nah, disyarahlah nanti kalau kita katakan zahir ayat atau zahir hadis, Allah turun ke sepertiga dunia, sementara dunia waktunya kan terbagi-bagi. Ya, ketika terbagi waktu dunia, enggak mungkin Allah turun ya sepertiga malam. Nah, maka wajib bagi kita untuk mentakwil. Apa asal mulanya? Asal mulanya adalah kaifiyah. Makanya para ulama menutup pintu ini semuanya, menjadikan dasar seseorang itu membenarkan atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak bertanya bila kaifa, bagaimananya. Wala syarhin, nanti kadang kita jelaskan ya apa maksudnya wala syarah. Wala yuqallima wa kaifa. Kemudian diulangi lagi, jangan dikatakan bagaimana. Elima, kenapa? Bagaimana? Enggak boleh ditanya. Kenapa dia Allah ciptakan kafir? Kenapa dia miskin? Kenapa dia kafir? Ini pertanyaan tidak boleh diajukan. Ya, dalam masalah takdir kita tidak boleh bertanya lima, dalam masalah sifat kita tidak boleh bertanya kaifa. Jelas ya? Taib. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, ai sya'ni fi sunnah huwa tasdiqun laha. Qad sabaqa qariban anna min syurutu istiqamati islamil abd ay yakuna musaddiqan mustalim taib mustasliman wa mutabian lil kitabi wa sunnah wa dzakartu adila dzalik faraji'hu. Maksudnya sya'an di dalam seseorang membenarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, syarat istiqamahnya seorang hamba di atas Islam, dia harus membenarkannya, dia harus menerimanya, dia harus mengikuti apa yang datang dari Alkitab dan Sunnah, dan saya telah menyebutkan dalil-dalil, maka kembalilah ke sana, kata Syekh Yasin rahimahullahu taala. Nah, bagaimana maksud ucapan bila kaifa? Apa maksudnya? Kaifa ismun mabani alal fath. Jadi kaifa itu adalah isim, tetapi isim yang mabni. Maka kita i'rab kaifa ismun mabniun alal fathi. Nah, tergantung nanti apa mahal dia dalam i'rab. Yu'adi bihi al-istifham. Ya, yang dia itu adalah menunjukkan mana al-istifham, bertanya bagaimana. Wa qad yakhruju an dhalik ila ta'ajjub. Dan juga kaifa itu terkadang dia keluar daripada maknanya isim atau istifham, pertanyaan, menjadi ta'ajjub. Sesuatu yang di aneh. Ya, kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kamu bisa kufur sama Allah? Ini bukan pertanyaan kenapa kamu kufur sama Allah, tapi pertanyaan aneh kalau ente itu kufur sama Allah. Allah yang memberikan rezeki kepadamu, Allah yang menciptakanmu, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah adalah zat yang memiliki surga, Allah yang memiliki neraka. Kok bisanya ente mau kufur kepada Allah? Ya, jadi kaifa ini bukan hanya sekedar istifham, tetapi dia memiliki mana ta'ajub. Ya, dan juga qaulu ta'ala, "Undzur kaifa darabu lakal amsal." Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kepadamu dengan permisalan-permisalan yang luar biasa. ya permisalan-permisalan yang seseorang itu mudah untuk memahami, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Iya. Wal kaifiyah, adapun kaifiyah, ya, tadi kan kaifa. Nah, kalau ada ditambah huruf ya dan ta, kaifiyah. Maka diinginkan adalah as-sifah wa hay'ah. Dia diinginkan bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya. Ketika sudah disebut kaifiyatuhu. Misalnya an-nuzul kaifiyatuhu kadza wa kadza. Ya, ini sisi bahasa, walaupun ini hal yang batil. Ya, kalau itu dinisbatkan kepada Allah. Tetapi ketika kita katakan kaifiyatun nuzul, turunnya pesawat, ya, atau ya landingnya sebuah pesawat, itu biasanya ya dia mencari tempat yang sudah menjadikan tempat khusus baginya di bandara, yang kemudian dia kekuatannya mungkin akan dipelankan, yang kemudian nanti misalnya sayapnya akan ada sesuatu yang terbuka, kemudian ada apa istilahnya roda pesawat sudah mulai terbuka. Nah, ketika terjun, turun dia. Boleh kita kaifiahkan, boleh kita sifatkan, boleh kita menyebutkan bentuknya. Ya, tetapi ketika itu dikembalikan kepada sifat Allah, maka kita tidak tahu bagaimananya, bagaimana bentuknya. Karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita. Maka ketika Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita, cukup bagi kita untuk mengimani saja. Qala al-Fayyumi fi Misbah, kaifa kalimatun, ya, sayufham biha an hali syai' wa sifatihi. Kaifa adalah kalimat yang dipertanyakan, dengan kalimat tersebut keadaan sesuatu dan sifat sesuatu. Wa kaifiyatu syai' halu wa sifatuhu. Itu kaifiyahnya sesuatu itu adalah kondisinya dan sifatnya. Baik. Adapun yang diinginkan di dalam pembahasan di sini, bila kaifa, ya, wal murad bihuna arad alal mumathilah alladhina yumathiluna sifatillah bisifatil khalqihi faqad ruya ibnu bata fil ibanah wasabuni ya fi taib. Kita saya artikan dulu sini baru kita pindah ke halaman selanjutnya. Taib fi yaqidati salaf 6 wa disebutkan di sini, saya artikan dulu. Wal murad di sini ucapan al-Imam Barbahari, kita tidak bertanya bagaimana sifat Allah. Ini bantahan kepada al-mumatsilah. Bantahan kepada orang-orang yang mereka menyerupai sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Ya, ini tujuannya. Dan tidaklah seseorang memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya kecuali dia awalnya bertanya kaifiyah. Bagaimana sifat Allah? Setelah dia membagaibanakannya, disitulah dia telah mempermisalkannya. Jelas ya? Dan kemudian ada yang mentaktil secara totalitas, ada yang kemudian mereka mentakwil. Jelas ya? Cuman asal daripada kelompok Jahmiyah, asal dari kelompok Mu'tazilah, asal dari kelompok Nufatu Ba'du Sifat, dari Asyairah, Wal Maturidiyah, Wal Kulabiyah, asalnya apa? Bertanya kaifiyahnya. Jelas? Taib. Ada yang bertanya kaifiyahnya, kemudian dia membatilkan semuanya. Ada mereka bertanya kaifiyahnya, kemudian mereka takwil, ya, sesuai dengan akalnya. Cuman ini pangkal kesalahannya. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Ibana dan juga As-Sabuni dalam kitab Aqidati Salaf bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, Anil Al-Auza'i wa Tsauri wa Malik wa Laits bin Sa'ad yaqul, mereka dari Al-Auza'i dan juga dari Al-Thawri dan juga dari Malik, juga Lais bin Sa'ad, yaqulun, mereka mengatakan amirruha, yakni ahadithus sifat kama ja'at bila kaifa. Lewati, imani hadis-hadis tentang sifat kama ja'at bila kaifa, sebagaimana datangnya hadis tersebut, maksudnya sebagaimana zahirnya, bila kaifa, tanpa kalian membagaimanakannya. Jelas ya? Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Amirruhu kama ja'at, rad alal mu'attilah. Ucapan amirruhu kama ja'at, kamu imani sebagaimana datangnya, ini bantahan kepada al-mu'attilah yang mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan sebenarnya bagus untuk mensucikan agar Allah tidak sama dengan makhluknya. Taib. Adapun ucapan bila kaifa, rad alal mumathilah, bantahan kepada orang-orang yang ingin memisalkan Allah dengan makhluknya. Inilah keberkahan ucapan para ulama salaf, ucapan yang pendek, ucapan yang ringkas, tetapi memiliki makna yang sangat luas, yang di dalamnya ada bantahan sekian golongan dari kelompok-kelompok al-mu'attilah, dan juga sekaligus membantah dari kelompok-kelompok al-mumathilah yang mereka mensifati sifat Allah dengan makhluknya yang kemudian mereka menta'wil. Kalimat pendek tapi memiliki makna yang sangat luas. Qultu, disebutkan oleh Syekhuna Yasin, aku berkata, wa yadkhul fi hadha as-su'al an kayfiyati as-sifat haitsu yaqul kayfa istiwa au nahwu dhalik. Ya, masuk di dalam pertanyaan ini tentang kayfiyahnya Allah, dari sifat-sifat Allah, ketika orang bertanya kayfa istiwa, bagaimana istiwanya Allah, wa kayfa nuzul, bagaimana turunnya Allah, kayfa yadullah, bagaimana tangannya Allah, nam kayfa saqullah, bagaimana saqnya Allah, ini merupakan pertanyaan yang tidak boleh diajukan. Apa alasannya pertanyaan ini tidak boleh diajukan? Jawabannya tiga hal yang saya sebutkan tadi. Anda boleh bertanya bagaimana bentuknya ketika ada orang yang melihat dan mensifati kepada kita, atau kita sendiri yang melihatnya, atau ada yang semisal dengannya. Sementara tiga hal ini semuanya dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu semuanya dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menerima sebagaimana datang dari Sufyan ats-Tsauri, datang dari Lais bin Sa'ad, dan juga datang dari Imam Malik, dan yang lainnya daripada Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini diantara jawaban kenapa tidak boleh ditanya kaifiyahnya. Taib, qauluhu wala syarhin. Ya, dan juga tidak boleh disyarah. Apa maksudnya? Qala al-Fayyumi fil Misbah, wa syarahtul hadis syarhan, bima'na fasartuhu wa bayantuhu wa awda'tu ma'nahu. Disebutkan oleh Fayyumi dalam kitab Misbah, apa makna syarah? Syarahtu hadithu syarhan, aku telah mensyarah hadis dengan syarah. Apa maksudnya? Maknanya fasartuhu, aku merincinya, wa bayantuhu, aku menerangkannya, wa awda'tu ma'nahu, aku meletakkan maknanya. Ya. Nah, apa maksudnya di sini? Qultu wal murad bi huna annana la nufassir sifatillah ta'ala abil hawa wa sayati bayanu insyaallah ta'ala. Maksudnya di sini kita tidak menafsirkan sifat-sifat Allah, kita tidak menjelaskan sifat-sifat Allah dengan hawa nafsu. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya kata Syekhuna Yasin insyaallah. Inda qawlihi wala tufassir syai'an hadza bihawaka. Ada ucapan nanti Al-Imam Barbahari, di mana Imam Barbahari berkata, jangan kau menafsirkan sesuatu ini dengan hawa nafsumu. Jelas ya? Wa'atfu syar ala kaifiyah min atfil am alal khas. It asyarah yushmal takif wa yushmal tafsir al-alfad biyari haqiqatiha. Wallahu alam wa sayati insyaAllah ziyadatu bayan lihada. Di sini syarah menyebutkan, ya tadi kan sudah disebutkan bila kaifiyah, kemudian disebutkan lagi wala syarah. Ya, di sini adalah ataf am kepada khas. Yang khusus itu adalah kaifiyah, yang khas itu adalah syarah. Sebenarnya kalimat syarah itu sudah mencakup dalam takif. Ya, karena takif itu mencakup penafsiran alfat, ya, dari bukan hakikatnya. Jelas ya? Jadi ketika dia mengatakan turunnya Allah begini, ya, saknya Allah begini. Nah, ketika dia sudah mensifati, itulah namanya penafsiran. Jelas ya? Jadi kalimat syarah itu kalimat yang masuk di dalam kalimat al-kaifiyah. Tapi di sini musannif rahimahullah beliau mendatangkan ya ataful am alal khas, mengikuti lafaz yang khusus di atas lafaz yang am, dan ini merupakan hal yang biasa. Bahkan dalam Al-Qur'an ada thariqah-thariqah ataful am alal khas atau al-khas alal am dan yang semisalnya. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Baik, wa qawlu wa la yuqal lima wa kaifa. Adapun ucapannya tidak dikatakan lima, kenapa? Wa kaifa? Qala Syafi'i rahimahullah, wa la yuqallil asl lima wa la kaifa, innama yuqallil fara' lima. Wa la yuqallil asl, lil asl itu maksudnya apa? Wallahu alam zahirnya lil asl di sini tidak ditanyakan tentang sifatnya Allah. Kenapa? Bagaimana? Tetapi yang ditanya adalah bagian daripada ciptaan Allah. Yang ditanya kita manusia. Kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa kamu berjudi? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu malas? Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Itu ditanya. Tetapi adapun yang itu kembali kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan dia hitam? Kenapa Allah ciptakan dia putih? Kenapa dia ciptakan? Kenapa Allah ciptakan dia tinggi? Ini sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tapi mereka lah akan yang pantas untuk ditanya. Kenapa Allah tidak boleh ditanya? Karena Allah itulah zat yang sempurna. Sesuatu yang datang dari zat yang sempurna adalah kesempurnaan. Ketika dia adalah sesuatu yang sempurna, maka tidak ditanya. Adapun manusia adalah sesuatu yang kurang. Ya, ketika sesuatu datang dari sesuatu yang kurang, itulah yang perlu dipertanyakan. Kemudian qala Ibnu al-Madini rahimahullah, thumma tasdiqu bil ahadith wal imanu biha wa la yuqallima wa la kaifa. Al-Imam Ali Ibnu al-Madini adalah gurunya Al-Imam Bukhari, sejawatnya Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kita membenarkan semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita imani hadis-hadis tersebut, dan tidak ditanya lima kenapa, dan juga ditanya wala kaifa bagaimana bentuknya, itu tidak ditanya. Tapi hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah wajib untuk kita benarkan dan wajib untuk kita imani. Dan pertanyaan inilah yang akan membuka pintu-pintu kebidaahan, akan membuka pintu ta'wil, akan membuka pintu tahrif dan semisalnya. Qala Malik ibnu Anas fi dzalika ar-rajul alladhi yas'aluhu an kayfiyati istiwa'ihi ta'ala 'ala 'arsyihi. Demikian pula dikatakan oleh Imam Malik tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang kayfiyah istiwanya Allah di atas 'arasy-Nya. Kata Imam Malik, la yuqal kaifa, tidak ditanya bagaimana sifatnya Allah, wa kaifa anhu marfu'un. Sesuatu tentang kaifiyahnya Allah adalah sesuatu yang terangkat, maksudnya sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang majhul buat manusia. Dan kalau seandainya itu sesuatu yang manusia harus ketahui, maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan kepada kita. Kalau Rasulullah tidak sempat atau lupa menerangkan kepada kita, zat yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang tidak akan pernah lupa. Bisa difahami? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Tetapi sesuatu yang memang butuh takribul faham, butuh untuk memahami sesuatu yang itu memang boleh dikaifiyahkan, Rasulullah akan mengkaifiyahkannya. Apa contoh yang kita sebutkan kemarin? Ya, disebutkan tentang luasnya pintu surga, lebarnya pintu surga, ya wanginya surga. Ya karena itu makhluk ada sisi kesamaan disebutkan. Luasnya pintu surga seperti kita berjalan dari tempat A ke tempat B. Kan seperti itu. Ya besarnya, disebutkan nanti besarnya penghuni neraka sedemikian, demikian. Nah supaya orang bisa memahami bagaimana ya besarnya penduduk neraka nanti. Disebutkan oleh Rasulullah, giginya sebesar gunung Uhud. Bisa dikaifiahkan karena itu adalah makhluk, ada yang semisal dengannya. Banyak hal-hal tentang perkara gaib, tentang surga, tentang neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh para sahabat pada waktu itu dan juga untuk kita semuanya karena ada sisi kesamaannya, dikaifiahkan oleh Nabi. Tetapi kenapa sifat yang itu kembali kepada sifat Allah? Tidak pernah kita dapatkan Rasulullah mempermisalkan sesuatu. Yang ada datang kepada kita, Rasulullah mempermisalkan cara melihatnya. Bukan mengkiaskan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Enggak. Cara melihatnya. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Engkau akan melihat Rabb kalian nanti yaumul qiyamah seperti kalian melihat bulan. Bukan Allah seperti bulan, tetapi cara kita melihat. Tidak perlu untuk kita berdesak-desakan. Dan ini merupakan bagian dari kesempurnaan Islam. Rasulullah telah bertanya kepada sahabatnya, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian seluruhnya? Iya, kata para sahabat. Dan Allah sendiri yang mengatakan Islam itu telah sempurna. Maka ketika Islam itu telah sempurna, Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana sifatnya Allah. Maka bentuk dari kesempurnaan dan pembenaran kita kepada ajaran Islam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di mana mereka berhenti. Jangan kita berjalan melebihi dari apa jalannya mereka. Jangan kita berbicara sesuatu apa yang mereka tidak bicarakan. Ini prinsip agama. Ini akidah yang diajarkan oleh para imam-imam kita. Ya bukankah kita sudah sering mendengar perdebatan antara Ibnu Abi Duat rahimahullah, Ibnu Abi Duat dengan Imam Ahmad rahimahullah. Setelah Imam Ahmad mengajukan soal kepadanya, Ibnu Abi Duat berkata, kalau seandainya mereka diam, tidak membahas tentang masalah ini, kenapa kamu bahas? Apakah kamu lebih memiliki kecemburuan agama dibandingkan mereka? Apakah kamu lebih mencintai agama ini dibandingkan mereka? Nah begitu juga kita tanya kepada orang-orang yang mentakwil sifat. Ya, para sahabat Rasulullah adalah orang yang paling mencintai agama ini. Mereka orang yang paling mencintai kebenaran. Mereka yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mereka tidak pernah membahas tentang sifatnya Allah seperti yang kalian bahas. Iya, perbedaan waktu ini, perbedaan waktu itu. Kalau seandainya ada, tolong datangkan kepada kami. Di mana para sahabat berbicara demikian? Sementara penjelasan para sahabat, tafsir yang teriwayatkan dari sahabat Nabi, tercatat dalam kitab Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, nukilan-nukilan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bersanad, datang enggak mereka menjelaskan tentang masalah ini? Datang enggak mereka membicarakan masalah ini? Nah, kalau seandainya mereka adalah orang yang paling mencintai agama, paling mencintai Islam, paling mencintai muslimin, tidak membahas tentang permasalahan ini dan mereka diam dari masalah ini, kenapa Anda harus berbicara? Dan yang anehnya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan sebenarnya bukan sebuah keanehan dan memang sudah menjadi jalannya ahlul batil. Ya, setelah mereka meyakini sebuah kebatilan tersebut, ya, dengan akal mereka, dengan pikiran mereka, itu kemudian tidak akan berhenti, ya, tetapi mereka akan jadikan itu sebagai sandaran, sebagai pegangan al-wala wal bara. Siapa yang seseorang tidak meyakini sifat Allah sebagaimana yang kami yakini, sebagaimana yang kami percaya, sebagaimana iman kami terhadap sifat Allah, maka dia sesat, maka dia begini dan begitu. Demikian yang diterangkan oleh Syekhul Islam, ahlul batil tidak akan berhenti pada titik satu titik, tapi dia akan menjadikan itu al-wala wal-bara. Jelas ya? Orang yang berpegang di atas dalil, orang yang berpegang di atas jalannya para sahabat, sebagaimana yang telah saya jelaskan kaidah-kaidahnya tadi, dianggap sebagai mujassimah, dianggap sebagai orang sesat, dianggap sebagai orang dan seterusnya. Ya, dan lagi-lagi saya menasihati diri saya dan para hadirin semuanya, ya, memberikan semangat untuk diri saya dan antum semuanya. Enggak ada urusan kita dengan keyakinan kita. Selama keyakinan itu bisa dipegang, dipertanggungjawabkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dari ucapan-ucapan para ulama, walaupun tidak ada manusia satupun yang menerimanya, tidak memudaratkan insyaAllah. Yang paling penting seseorang memiliki jawaban di hadapan Allah. Allah lah yang memiliki surga, Allah lah yang memiliki neraka, sehingga kepadanya lah kita kembali. Ilaihi yas'ud, yas'udu kalimat thayyib. Hanya kepada Allah lah kembali kalimat-kalimat yang baik. Tidak kembali kepada manusia. Manusia mau menerima, alhamdulillah. Manusia tidak mau menerima, yang jelas kalimat baik itu semua kembali kepada Allah, tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mau kita khawatirkan? Kita hidup di dunia ini tidak lama. Sebesar apapun ujian yang kita hadapi hidup di dunia ini, di dalam berpegang di atas keyakinan yang hak, misalkan, ya, kalau seandainya kita mati besok, selesai sudah. Kalau seandainya kita mati minggu depan, selesai. Kalau kita mati bulan depan, selesai. Tapi kalau seandainya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, dengan i'tiqadul fasid. Ya, kita aman dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita disenangi oleh manusia. Kita enggak dianggap sesat oleh manusia. Ya, kita diterima oleh banyak manusia. Ya, tetapi buat apa kita diterima oleh manusia? Hidup yang ringkas, yang singkat ini. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa yang menjadi akidah kita. Bisa difahami ya? Ini sesuatu yang harus selalu ditanamkan dalam kalbu dan hati. Karena terkadang ketika kita futur, ketika kita melemah, mungkin ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, kemudian lingkungan kita begitu berat, ya, dengan ucapan-ucapan atau keluarga atau lain sebagainya, kemudian syaitan juga semakin menggoda kita, na'udzubillah, akhirnya kita lepaskanlah sesuatu yang itu menjadi pegangan, ya, yang sebenarnya akan memberikan manfaat kepada kita di akhirat kelak. Dan saya ingatkan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan ada terus menerus daripada umat ini yang mereka berada di atas kebenaran. Apa kata Rasulullah? La yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin mengusik mereka. Ya, konteks ketika Rasulullah menyebutkan kelompok ini bukanlah konteks mereka hidup akan tenang, mereka hidup akan lancar dan semisalnya, tetapi gangguan-gangguan itu tetap akan ada. Ya, fal wajibu 'alal 'abdi hatta yastaqim lahu islamuhu at-tasdiqu tam wa taslim lillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa imtithalu amriha wa adamil i'tirad was-su'al fa inna hadha laysa min ikhtisasihi walhamdulillah. Maka wajib bagi seorang hamba agar supaya Islamnya itu menjadi lurus, dia membenarkan dengan pembenaran yang sempurna, menerima dengan penerimaan yang lapang kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintahnya dan tidak menolak apa yang datang darinya dan tidak bertanya tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah, fa inna hadza laysa min ikhtisasihi, karena itu bukan bagian dari kekhususannya. Yang khususan bagi kita cukup kita imani sifat tersebut, bagaimananya kita semuakan semuanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, kita lanjut bab yang baru atau kita buka sesi tanya jawab? Baik. Nah, boleh. Baik, jazakallahu khairan atas materi kali ini. Silakan Imas, kalau ada pertanyaan bisa menyampaikan langsung di melalui chat atau meng-unmute mikrofonnya. Bagi pemirsa yang menyimak melalui media sosial bisa menyampaikan di komen, di kolom komentar. Silakan. Saya mulai, Ustaz. Silakan. Maksud terkait silakan dengan pembahasan kemarin. Kalau apakah istilahnya takwil itu atau ya takwil itu diperbolehkan selain atas asma dan sifat Allah? Kita kan apapun dalam agama ini selain itu terkait dengan asma dan sifat Allah, bisa diberikan penjelasan syarah takwilnya atau seperti apa? Takwil itu sendiri sebenarnya dari sisi bahasa itu memiliki banyak definisi. Taib. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah dalam agama ini dan ajarkan kepadanya ta'wil. Dan ta'wil dalam hadis ini maksudnya adalah penafsiran. Ajarkan dia bagaimana menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Imam At-Tabari atau yang lainnya, beliau sering dalam tafsir beliau mengatakan hadza ta'wiluhu, ini bentuk ta'wilnya. Ya, dan inilah mana yang sahih dari mana ta'wil itu sendiri. Yang kedua, makna daripada ta'wil adalah mengamalkan. Mengamalkan dan mempraktekannya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, akhlakul Quran, akhlakul Rasulullah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah telah menakwil Al-Quran. Maksudnya apa? Rasulullah telah mempraktekkan semua isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Rasulullah telah mengamalkannya. Baik. Dan juga kalimat takwil bisa diinginkan sesuatu yang itu masih di dalam benak, dalam pikiran, akan terwujud dengan bentuk perbuatan. Ya, ketika Nabi Yakub alaihissalam diceritakan oleh Yusuf bahwasanya dia beliau melihat dalam mimpi matahari dan bulan itu sujud kepada beliau. Kan seperti itu. Di akhir-akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Nabi Yusuf, hadza ta'wiluhu. Ini ta'wilnya. Ta'wilnya apa? Sesuatu yang itu masih dalam pikiran kemudian terwujudkan dengan perbuatan yang mana bapaknya dan saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Taib, ada daripada mana ta'wil memalingkan sesuatu daripada zahirnya. Ketika seseorang memalingkan dari sesuatu daripada mana zahir yang tidak menunjukkan kepada siat kalimat tersebut, maka itulah ta'wil yang dilakukan oleh alul kalam, alul filsafat di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya ada di dalam Al-Qur'anul Karim ataukah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang menerangkan sebuah ayat yang maksudnya adalah begini ditakwil kepada makna yang lainnya, maka kita terima selama datang dari ayat ke ayat, dari ayat ke hadis ya, bukan itu menggunakan akal-akal manusia. Ada beberapa hal yang itu bentuknya ditakwil, namun wallahu a'lam bishawab, saya belum bisa saya hadirkan ya. Ada dijelaskan dalam beberapa, pernah saya melewati hal-hal ini bentuknya ta'wil. Dan ta'wil ini didatangkan dengan ayat yang lain. Jelas ya? Jadi ayat dengan ayat atau wahyu dengan wahyu. Tetapi saya belum bisa menghadirkannya sekarang. Taib. Adapun beberapa orang yang mereka mengatakan ahlu sunnah itu plin-plan di dalam memahami sifat Allah, yang satu sisi mereka mengatakan tidak boleh ditakwil, yang satu sisi mereka mentakwil. Yang hakikatnya sebenarnya itu bukan mentakwil, tetapi itu adalah memahami secara zahir. Apa contohnya? Sepertinya saya pernah mencontohkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi dikatakan, kalau seandainya seorang hamba itu berjalan kepada Allah, maka Allah akan berlari kepadanya. Ya, nah dimaksudkan berlari di sini adalah Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya. Kan seperti itu. Loh, katanya enggak boleh ditakwil sifat Allah. Masa berlari ditakwil Allah membantunya, Allah menolongnya, Allah membelanya. Maka kita jawab, ini bukan takwil. Ini zahir daripada hadis. Iya, ketika seseorang berjalan menuju kepada Allah, apa maksudnya secara zahirnya? Apakah dia berjalan dari satu titik di Jepang misalnya, dari Tokyo menuju, saya mau berjalan menuju kepada Allah, dari Kyoto menuju ke Jepang, apakah maksudnya itu, ataukah maksudnya saya berjalan menuju kepada Allah, saya ingin hijrah menuju kepada Allah, maksudnya saya menjalankan perintah Allah, saya menjauhi larangan Allah, atau mana pertama atau mana kedua? Secara zahir ini mana yang kedua? Itu zahirnya kan, kita gak berjalan secara hisiah dari satu titik menuju kepada titik, tetapi kita berada di rumah kita dalam keadaan kita apa? Dekat dengan Allah. Jelas? Nah begitu juga makna zahirnya, Allah berlari kepada kita, maksudnya Allah akan membela kita, Allah akan menolong kita. Itu zahirnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya atau di dalam ayat, dalam ayat yang dalam banyak ayat Allah mengatakan intansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Bisa difahami di sini ya, ini adalah zahir. Begitu juga ketika Allah mengatakan, ketika mereka lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Faham? Nah, mereka mengatakan, kalau seandainya kita katakan lupa, berarti ini merupakan sifat yang kurang bagi Allah. Ya, lupa itu adalah dhuhul syai'. Ya, seseorang itu lupa dengan sesuatu yang tadinya dia punya maklumat, dia ingat. Maka ini adalah sifat yang tersucikan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya kita takwil di sini, enggak boleh kita katakan Allah lupa. Ya, kita katakan ini tark, meninggalkan. Maka kita menjawab kalimat lupa di dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya dhuhulu syai', tetapi juga artinya ditinggalkan. Tapi ini satu hal. Hal yang kedua, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, membuat kezaliman, ya tidak mau taat sama Allah, dia tahu enggak kalau Allah itu adalah Tuhannya? Dia lupa enggak kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya? Dia enggak lupa, dia tahu Allah yang menciptakannya. Tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau ingat sama Allah. Dia tinggalkan kewajiban dia sebagai seorang hamba. Maka zahir daripada ayat, ya sudah Allah tinggalkan dia. Bukan berarti Allah lupa ada seorang hamba bernama Fulan dan Ahlan yang kemudian dia tidak dihisab di yaumul qiyamah. Enggak. Sebagaimana kamu lupa sama Allah dalam arti kata kau lupa dengan perintah Allah, kau lupa dengan ini Allah, dalam keadaan dia sadar enggak kalau Allah yang menciptakan dia? Lupa enggak dia Allah yang memberikan rezeki kepadanya? Dia enggak lupa. Itu sesuatu keyakinan. Begitu juga Allah tidak akan terluput dari Allah itu hamba yang telah bermaksiat kepada Allah, kepadanya, tapi Allah meninggalkan dia. Allah tidak memberikan bantuan kepadanya di tengah-tengah dia perlu yang membutuhkan apa? Bantuan. Bisa difahami? Jadi ini bukan takwil. Begitu juga dalam hadis. Rasulullah mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa kana sittu dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya ala surati dengan bentuknya. Ya, wa kana sittu dhira'an. Ya, dan tingginya Adam itu 60 dhira'. Baik, ini hadis sahih. Ya, hadis yang sahih. Namun sebagian orang untuk menjatuhkan kehormatan ulama, mereka mengatakan bimbas mengatakan tingginya Allah itu 60 hasta. Nauzubillah. Syekh Bimbas tidak pernah mengatakan demikian. Syekh Bimbas beliau menukilkan hadis innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala surahnya, bentuknya. Yang Adam wa kana ting maksudnya kana itu tingginya Adam 60 hasta. Ada sebagian ulama mereka mengatakan suratuhu kembali kepada Allah. Ada ulama mengatakan suratuhu itu kembali kepada Adam. Jelas di sini. Tetapi yang sahih dalam hadis ini kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Allah memiliki surah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan Adam memiliki surah yang mana surahnya Adam 60 hasta. Bukan tingginya Allah 60 hasta. Ya, tetapi tingginya Adam yang 60 hasta, Adam memiliki surah, Allah juga memiliki surah, namun laisa kamitslihi syai'un. Surahnya Allah berbeda dengan surahnya makhluk. Sebagaimana dalam pendengarannya Allah beda dengan pendengaran makhluk. Sebagaimana melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Bisa difahami ya? Tapi Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ustaz, beberapa buku yang Anda baca termasuk yang masuk juga Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari, ada beberapa hal yang merujuk pada hadis yang maudhu ataupun dhaif. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya tentunya para ulama kita yang mereka memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan dari sisi ilmu, ya ada sesuatu yang terkadang yang namanya manusia bisa dia lupa, bisa dia terluput dan lain sebagainya. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya terkadang sebuah hadis tersebut sahih menurut sebagian para ulama dan dhaif menurut sebagian para ulama. Dan ini hal yang biasa terjadi di kalangan para ulama kita. Yang ketiga, bisa saja sebuah hadis dinukilkan di sana sebuah hadis yang dhaif, tetapi di sana ada penguat-penguat yang menguatkan tentang makna hadis tersebut. Taib di sini, jelas ya. Yang ketiga, yang keempat, ya kembali kepada usul yang pertama. Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah ada beberapa hadis yang palsu, Yang pertama, Imam Ahmad tidak mensyaratkan hadis sahih di dalam hadis beliau, dalam kitab beliau. Yang kedua, ketika mereka membawa sanad, maka itu sudah lepas tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Dengan sanad itu cukup isyarat. Misalnya dalam sebuah rawi ada namanya kalbi. Tanpa dia harus mengatakan hadis ini maudhu, tetapi dengan ada rawi yang bernama pendusta, ini sudah isyarat dari penulis kitab tersebut bahwasanya hadis yang masyhur ini, hadis yang diyakini oleh manusia, ternyata dengan hadis dengan sanadnya adalah hadis yang palsu. Jelas di sini. Jadi itu tujuannya para ulama terkadang menukilkan hadis palsu di dalam kitab mereka untuk menjelaskan kepada umat inilah hadis yang palsu, walaupun mereka mengatakan ini, walaupun mereka tidak mengatakan ini hadis palsu. Tetapi dengan menukilkan sanad, maka itu sudah menjelaskannya. Atau kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi, namanya manusia bisa dia terjatuh dan bisa dia ya berbuat kesalahan, dan tentunya kesalahan mereka insya Allah termaafkan dengan kebaikan yang mereka miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Tadi Ustaz menyebutkan ada dua hal yang menyebabkan kebinasaan, yaitu syubhat dan syahwat. Kalau syahwat itu asal mulanya dari mana, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam badan seorang manusia ada segumpal daging yang apabila baik segumpal daging itu maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila jelek segumpal daging tersebut maka akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Taib. Dan syahwat itu asal muasalnya adalah sesuatu yang baik. Syahwat, ketika syahwat itu terkontrol maka dia sesuatu yang baik. Allah sebutkan dalam ayatnya, zuina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalikal hayatud dunya ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kecondongan kepada wanita, karena kalau kita nggak condong kepada wanita, nggak berjalan hidup manusia, kita nggak bakal lahir. Kalau ayah kita nggak ada condong sama wanita, jadi ini sebuah kenikmatan syahwat. Nah, kapan syahwat itu menjadi rusak? Ketika syahwat itu dibangun di atas kebodohan, kejahilan, sehingga dikarenakan kebodohan dan kejahilannya itulah dia tidak menggunakan syahwatnya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dan halalkan untuk dirinya. Jelas ya? Allah menghalalkan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dengan akad nikah, halal baginya. Silakan kau menikmati wanita tersebut, bahkan kau mendapatkan pahala. Tetapi ketika kebodohannya, kejahilannya, syahwatnya itu digunakan bukan di atas aturan Allah, dia berzina. Ya, maka disitulah syahwatnya menjadi syahwat yang terlarang. Taib. Begitu juga seorang ayah punya syahwat untuk punya keturunan, punya syahwat untuk punya anak. Ya, sehingga semaksimal mungkin ya dia melakukan hal-hal yang bisa memberikan dia anak, kan seperti itu. Jelas ya? Namun ada syahwat nanti dia pada anaknya. Apa syahwatnya? Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fadharu." Hai orang-orang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh, adalah musuh bagimu, maka hati-hatilah engkau. Maksudnya apa? Karena saking sayangnya dia sama anak, kecintaan dia kepada anak, anaknya gak disuruh sholat, anaknya gak diajarkan agama, takut membangun subuh anaknya mengganggu dia tidur dan sebagainya. Ini kecintaan syahwat yang terlalu berlebihan sehingga anak itu menjadi musuh baginya. Jelas para hadirin? Jadi muncul daripada syahwat itu banyak. Di antara bentuk syahwat adalah kebodohan dan kejahilan mereka. Sehingga syahwat yang itu hukumnya adalah hal yang baik yang Allah berikan kepada seorang manusia, kemudian ketika dengan kebodohan tersebut dia gunakan pada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, maka kehancuranlah baginya. Namun Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf sedikit keluar dari tema. Apakah batas-batas seorang kafir bini dikatakan kafir harbi, berubah menjadi kafir harbi mungkinnya. Apakah batas-batas seorang kafir harbi, apakah hukumnya bila seorang ulama menghukumi seseorang kafir bini pada harbi tanpa bukti yang jelas? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kafir harbi adalah kafir yang mereka telah memerangi muslimin, ya, dan mengusir kita dari negeri-negeri kita, dari rumah kita. Mereka menampakkan permusuhannya. Taib. Nah, apakah misalnya pribadi seseorang, pribadi kafir, bukan komunitas, bukan negara, bukan semua orang kafir, ada satu orang kafir yang mereka mengumumkan perang dengan orang Islam. Apakah maknanya orang tersebut, ya, yang telah memerangi muslimin, itu boleh langsung kita yang memeranginya? Kan itu intinya, kan? Apakah boleh kita ambil golok, kita pancung saja kepalanya? Maka itu tidak dibolehkan dan itu tidak dibenarkan. Itu kembali kepada pemimpin. Pemimpinlah yang memerangi mereka, pemimpinlah yang ia menjatuhkan hukuman kepada dia. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus memiliki kewajiban untuk mengadu perbuatannya. Ya, kita gunakan apa yang bisa kita gunakan untuk menuntut orang ini karena pelecehan kepada agama. Ya, dan lain sebagainya, agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi kalau seandainya kita yang memeranginya, maka mudaratnya akan lebih besar. Akan terjadi faudhah, dikhawatirkan terjadi kekacauan. Ya, secara hukum, apalagi di negara Indonesia, ya nanti dia akan masuk penjara karena divonis telah membunuh. Kan seperti itu, dia telah dibunuh, masuk penjara, sehingga akan memudaratkan dia. Ya, nah nanti saudara si kafir itu, dia balas dendam. Ya, dia bunuh lagi kerabat kita, dia bunuh lagi keluarga kita. Maka ini adalah sesuatu yang memunculkan mudarat. Sementara, ya, syariat Islam itu ketika kita mencegah sebuah kemungkaran, tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jelas ya? Nah, kalau seandainya itu akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka terlarang dalam agama. Allah katakan dalam Al-Quran, لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah, karena dengan engkau mencela mereka, mereka akan mencela Allah. Mencela tuan-tuan selain Allah adalah sebuah ibadah, sebuah jihad yang mengingkari kesyirikan, kemusyrikan dan semisalnya. Tapi ketika itu menjadikan mereka mencela Allah, maka itu mudaratnya lebih besar. Bisa difahami ya? Jadi inti yang ingin saya jelaskan, walaupun misalnya dia jelas harbinya, jelas dia memerangi Islam, jelas dia mencela Islam, jelas dia melecehkan Islam, ya, maka kita ada jalur-jalur semaksimal mungkin. Kalau memang kita harus mengeluarkan uang, ya, menyewa seorang pengacara yang bisa memberikan hukum yang terberat kepada laki-laki ini, maka orang yang melakukannya insya Allah dia mendapatkan pahala di sisi Allah, bagian dari penjagaan kepada agama Allah, dan supaya orang tersebut kapok dan yang lainnya juga tidak semena-mena dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk? Apakah sudah ada pertanyaan? Kalau sudah ada, kita tutup. Baik, insyaallah. Bagaimana? Terima kasih Ustaz, jadi kalau kan iya. Untuk ini. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Naam? Naam? Tutup, kita tutup. Naam, soal. Naam, kita masuk ke pertanyaan, Ustaz. Kalau sudah ada, saya jawab.